Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fadhilah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-27 daurah kitab Al-Yaqut An-Nafis. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang apa nikah. Ya, di awal kitab nikah, kemudian ada wasiat, ada isok. Ya, kita murojaah dulu sebentar, tanya jawab. Ya, Ahmad Hasan As'ari, ya. Bukan perbedaan antara wasiat dan isok. Ahmad Hasan As'ari. Itu bisa enggak mic-nya dibuka? Bisa. Iya. Silakan dibuka. Mic-nya di-open, kemudian dijawab pertanyaannya. Ahmad Hasan As'ari. Dibuka dulu mic-nya. Baik, silakan. Lupa kalau wasiat itu ya, belum murojaah dulu Ustaz. Kalau wasiat apa? Lupa Ustaz. Lupa ya, enggak apa. Ya, sudah ditutup, mic-nya ditutup kalau lupa. Tip ya, namanya juga lupa. Bagas Nur Alim Fadol. Bagas Nur Alim, langsung diopen dulu mic-nya. Tadi perbedaan wasiat dengan apa? Dan iso. Oh ini, kalau iso itu yang contohnya yang menitipkan anak kayak gitu-gitu, Ustaz. Kalau yang wasiat itu selain itu, seingat saya. Selain itu tuh apa? Tentang harta dan iya, Ustaz. Tentang harta dan teman-temannya. Iya. Ya, ya enggak apa. Baik, sudah bagus, cuman kurang tepat. Yang lain ada yang bisa? Ana Ustaz, kalau ya, siapa ini? Ulidin Ustaz. Ya, padahal. Kalau wasiat itu dia berlakunya kalau sudah mati Ustaz, sudah meninggal. Terus kalau iso? Hidup, kalau iso hidup. Itu kalau iso itu masih hidup Ustaz. Masih hidup dilakukan. Iya Ustaz. Ya, kurang tepat, enggak apa-apa. Baik, yang lain? Siapa ini? Siapa Bima? Saya coba jawab tadi. Ya, coba aja. Perbedaannya pada ini ya, jenis apa aja? Jenis akadnya. Kalau wasiat itu tabarru. Ya, tabarru. Kalau al-isho itu itsbatu tasarruf. Jadi akadnya tasarruf. Tabarru. Contohnya gimana? Sebentar. Ya, sudah betul, cuman kasih contoh maksudnya. Sebenarnya suratu wasiat. Wasiat sudah sering kita dengar. Contohnya apa? Yuk, persiapan ya. Kalau ini persiapan. Sudah betul. Contohnya apa? Benar. Pas Ustaz. Ya. Ah, Adit aja. Adit Adep. Ah, baik Ustaz. Kalau wasiat tadi sebagaimana disebutkan oleh Akhbima tadi, tabarru, yakni misalnya seseorang itu berwasiat dari maksimum sepertiga hartanya untuk misalnya disedekahkan atau yang lainnya Ustaz. Kemudian ya. Kalau contoh untuk tasarruf itu untuk misalnya untuk membayar hutang gitu Ustaz contohnya. Iya. Baik gitu ini sahabat benar. Jazakumullah khairan. Satu lagi ya. Yaitu wali disyaratkan adamul fiski. Coba dijelaskan maksud dari adamul fiski. Mirzam Afi Sena. Ah, Mirzam Afi Sena. Dibuka dulu mic-nya, bisa enggak bisa ya dibuka dulu biar kelihatan ini maksudnya hadir. Walaupun nanti Allah alam enggak tahu ya. Buka dulu mikrofonnya ya. Pas Ustaz. Pas. Pas. Masya Allah, pas. Pujiadi. Alah Pujiadi Saputra. Naam Ustaz. Ya. Tadi apa ada musisi. Iya Pak, Adamul Fiski apa? Bukan orang yang melakukan apa kefasikan yang terus menerus Ustaz, apa dosa yang terus menerus Ustaz. Dosa apa? Dosa kecil yang terus menerus berulang-ulang atau intinya dosa Ustaz lah. Intinya dosa. Ya kurang sedikit ya. Sudah bagus kurang sedikit. Abdul Khalik. Alah Abdul Khalik. Ya Ustaz. Fadal. Adamul Fiski. Ya. Jawabannya mirip-mirip yang tadi Ustaz. Oh, mirip-mirip. Ya. Bedanya apa? Sama persis atau? Jadi apa yang ya maksudnya yang tidak sering melakukan apa melakukan dosa Ustaz. Ya, melakukan dosa. Baik, cukup ya. Iya Ustaz. Coba dilengkapi Muhammad Afiq Ghifari. Ini yang atas-atas nih di daftarnya. Deteknya. Udah. Apa namanya yang meninggalkan kabirat dzunub dan tidak tidak isyarat pada dosa kecil. Apa itu maksudnya diterjemahkan? Tidak terus menerus dalam melakukan dosa kecil. Mm-hmm, sama atau yang satunya apa? Meninggalkan dosa besar. Meninggalkan dosa besar. Itu orang yang tidak melakukan dosa besar. Kalau ada mulbiski berarti tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Sedangkan ketaatan tidak bisa mengalahkan dosa-dosanya. Cukup ya, cukup. Murojaahnya cukup. Ya, besok insya Allah lagi ya. Ya, insya Allah bisa di ya atau nanti sore persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alama Ahmad bin Umar Asy-Syatibi rahimahumullah taala as-sadaqu lughatan. Biasa disebut mahar meskipun ada yang membedakan. Lughatan secara bahasa ma wajaba binikahin. Suatu yang wajib karena sebab nikah. Ma wajib binihan secara ini secara bahasa ya, secara bahasa hanya ya, yang karena nikah saja, bukan karena watak subah ya. Jadi hanya karena nikah saja. Tapi kalau secara syar'i nanti lebih luas. Wa syar'an ma wajaba binikahin au wat'in au tafiti bud'in qahran. Suatu yang menjadi wajib karena nikah atau watak jima au tafit bud'in qahran. Ya. Terluputnya tidak bisa mendapatkan al-bud'u qahran. Al-bud'u itu ya kehormatan atau kesempatan bersenang menikmati istri. Ma di sini mencakup mal, harta, bisa juga manfaat, jasa, fungsi. Yaitu wajabah, ini suatu yang wajib, wajib atas laki-laki ya, atas laki-laki, suami, ya, untuk istri. Kewajiban ini mahar, kewajiban suami untuk istri, binikahin, yaitu dengan sebab akad nikah yang sah, atau dengan sebab al-wat'u, yaitu wat'u subhah. Maka nanti wajibnya adalah mahar misal, mahar standar. Atau bisa juga akadnya fasid. Ya. Ini juga nanti wajib mahar. Kemudian al-wat'u subah itu ya, dia ya, karena ada subah. Misalnya menyangka itu istrinya ternyata bukan. Semisal dengan itu. Atau akadnya fasid. Atau tafid bud'in qahran. Ya, terluputnya dia tidak bisa mendapatkan yaitu al-bud'u secara qahran, secara terpaksa. Contohnya bagaimana? Misalnya ada seorang yang menikahi anak kecil. Tapi ini contoh-contoh yang sulit dibayangkan. Ya. Sulit dibayangkan gimana? Ini seorang laki-laki menikahi anak kecil, perempuan kecil yang belum 2 tahun. Ya. Belum apa? 2 tahun. Kemudian si laki-laki ini punya istri yang sudah besar ya, sudah menyusui. Nah, istrinya yang sudah besar, yang sudah dewasa, sudah bisa menyusui itu kemudian menyusui madunya, apa? Istri dari suaminya tadi ya, misalnya istri kedua atau berapa, nah disusui karena istrinya ini masih di bawah 2 tahun. Ya disusui ya, 5 kali persusuan yang terpisah-pisah. Di munisili sebutkan tanpa keridoan si suami. Maka nikah keduanya ini nanti batal. Alasannya karena yang besar menjadi yang istrinya yang besar yang nyusui jadi apa? Ibunya istrinya yang kecil, ya kan? Persusuan. Nah, istrinya yang kecil menjadi anaknya dari istrinya dia. Nah, ini gambaran apa? Apa tadi? Tafid bud'u. Maka di munisa disebutkan, maka wajib wajibu alal murdi'ah nisfu mahar misli sughra li zauj. Ya. Ini malah si murdi'ah yang menyusui itu wajib setengah mahar standar untuk suami. Kemudian wajibu ala zauj li sughra nisfu al musamma. Kemudian si suami wajib memberikan apa? Setengah ya, dari mahar yang telah disebutkan. Maharnya telah disebutkan itu setengahnya jika ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia ada kewajiban karena tafwid bulin. Jadi sehingga dia tidak bisa akhirnya tidak bisa apa tidak halal baginya istrinya yang kecil tadi tidak halal pula istri yang besar. Nah, ini tafwid. Ya, terluputkan tidak punya kesempatan. Ya meskipun ini gambaran yang susah dibayangkan dan susah terjadi menikahi anak yang masih kecil. Ya masih ini musuh dinikahi. Kemudian kata Musanif di catatan kaki, penyebutan mahar dalam akad hukumnya mustahab. Itu hukum asalnya adalah mustahab. Ya, kita lanjutkan. Dhabit dari as-sodaq. Dhabitu as-sodaqi. Dhabitu as-sodaqi. Yaitu kullu ma soha kaunuhu mabi'an iwadon au mu'awadon soha kaunuhu sodakon wa ma la fala. Semua yang sah digunakan menjadi mabi' ya, iwadon au mu'awadon. Yaitu iwad atau mu'awad. Iwad itu samannya, mu'awad itu musman. Semua hal yang bisa dijadikan mabi, bisa dijadikan sah untuk diperjualbelikan dan bisa dijadikan juga alat bayar. Ya. Semua yang bisa diperjualbelikan dan bisa dijadikan alat bayar dalam jual beli, maka ini sah dijadikan mahar. Soha kaunuhu sodakon. Dan meskipun sedikit, ya, meskipun apa? Sedikit. Wa ma la fala, yang tidak sah maka tidak bisa, tidak sah digunakan untuk saman atau musman. Misalnya adalah harta tapi tidak mutamawal, harta tidak bernilai. Satu biji gandum, nah ini nggak ada nilainya. Wairu mutamawal. Satu biji beras. Kemudian benda najis. Kemudian apalagi yang tidak bisa. Ya, benda yang tidak bisa diserah terimakan. Ya. Maharnya apa? Burung-burung di udara misalnya. Nah, kan gak bisa diserah terimakan. Dan tidak bisa diserah terimakan. Atau bukan miliknya. Ya. Maka tidak sah menjadi sodako. Ya, kalau misalnya seperti itu bagaimana? Ya, misalnya tadi maharnya benda najis, ya. Misalnya maharnya pupuk kandang, gitu kan? Atau khamar, ya. Atau satu biji beras. Ya, atau tadi ikan-ikan di lautan nggak bisa diserah terimakan, maka tidak sah menjadi mahar, maka penyebutannya itu fasid, ya, penyebutan maharnya nanti fasid. Tapi nikahnya sah, kemudian nanti dengan sebab akad si perempuan istri tidak mendapatkan mahar misal, mahar standar. Mahar standar. Mahar standar itu apa? Ya, nanti ada mahar misal. Misal itu ya standar ya. Nanti sering apa disebut di beberapa bab yang lain ya. Saman misal, harga standar, mahar misal, dan seterusnya. Maksudnya mahar standar itu mahar yang diberikan yang biasa diberikan untuk orang perempuan yang semisal dia, ya, yaitu dari perempuan-perempuan asobah, ya. Ya. Artinya kita lihat ini saudara-saudaranya kerabatnya itu nanti berapa maharnya. Nah itu dia standarnya itu, ya. Standar itu. Saudaranya berapa misalnya kan, kemudian ya asobah-asobah di sekitarnya, ya. Saudaranya berapa, ponakannya, sepupunya, nah itu nanti berapa dia? Oh sekian, oh, berarti itu mahar standar bagi si perempuan ini adalah itu. Maka nanti kita berikan mahar standarnya ditetapkan adalah itu, ya, sesuai dengan perempuan yang semisal dengan dia dari kerabat-kerabatnya, dari asobahnya. Kemudian ditambah diperhatikan faktor lain, ya, faktor lain. Jadi standarnya sekian, tapi ada faktor lain mempengaruhi nanti bisa naik, bisa turun, ya. Misalnya yang mempengaruhi faktor tersebut kecantikan, kecerdasan, ilmunya bagaimana, ya. Itu mempengaruhi. Dia misalnya orang yang berilmu kan, perempuannya, usianya, ya, ini nanti bisa menambah apa mahar standarnya. Karena ada dia terbedakan dengan kerabat-kerabatnya. Maka mahar itu, ketika mahar itu wajib, wajib karena sebab nikah, kadang itu disebutkan dalam akad. Ya. Terkadang tidak disebutkan dalam akad. Ya. Mahar itu kan ada disebutkan dalam akad dengan mahar sekian, maharnya ini ya, disebutkan. Nah, kemudian kalau disebutkan dalam majelis akad, maka dilihat jika akadnya sahih maka si suami wajib membayarkan apa yang disebutkan tersebut, ya, maharnya 5 juta ya, berarti ya wajib bayar 5 juta baik banyak atau sedikit maka suami wajib. Kalau kemudian fasid akad anunya fasid, maka wajib mahar standar karena sebab al-wat'u. Ya. Misalnya akadnya fasid, maka tetap wajib bayar tapi mahar standar, ya, dengan sebab al-wat'u, bukan karena akad. Demikian juga kalau akadnya sah, tapi al-musama yang disebutkan dalam mahar itu fasid. Misalnya apa? Tadi menyebutkan maharnya khomer, maharnya satu biji beras. Nah ini fasid penyebutannya, maharnya yang fasid. Maka kalau seperti itu, wajib apa? mahar misal tadi sudah kita singgung ya. Jadi mahar misal itu bisa terjadi dua, ya, yaitu apa? Nah, akadnya fasid, ya. Nanti mahar misal karena nanti wate, karena wate jima subhah. Misalnya nikah tanpa wali misalnya. Maka mahar standar karena dia wate, bukan karena akad. Kemudian mahar standar juga diberikan ketika al-musamanya fasid. Musama itu tadi, maharnya disebutkan itu tidak memenuhi syarat. Tadi misalnya apa? Benda najis dan tidak mutamawal. Tapi itu sedikit tambahan saya. Karena ya di matan memang cuma segini saja. Kita lanjutkan ke walimah. Al-walimatu lughatan walimah sarbasa mustaqotun minal walmi, yaitu turunan dari kata al-walam, bahwa al-ijtima'u, yaitu ijtima', pertemuan. Karena di situ ada pertemuan orang-orang untuk jamuan makan. Secara syar'an, ismun likulli da'watin au ta'amin, yaitu au ta'amin atau sebentar. Ya. Yaitu undangan makan. Dakwah itu undangan makan atau makanannya itu sendiri, ya. Makanan itu sendiri yang yutahozu lihat isi surur, yaitu yang dijadikan untuk kalau karena mendapatkan satu kebahagiaan. Awwirihi atau selain itu. Dapatkan kebahagiaan semisal tadi pernikahan, kemudian khitan, datang dari safar ya. Safarnya panjang, lama, kemudian dia datang. Ya. Atau sudah mulai membangun rumah tangga, ya, dukhul pada istri. Bisa juga awwairi, yaitu wairi surur. Itu termasuk secara syar'i walimah juga ya. Misalnya makanan yang dibuat untuk orang yang terkena musibah. Ya, terkena musibah. Ini bukan kebahagiaan, tapi ya musibah, kesusahan. Jadi makanannya juga termasuk disebut walimah. Sehingga walimah secara syar'i itu mencakup undangan jamuan, semoga umrah mencakup juga bermakna makanan itu sendiri ya, yang nanti disajikan pada orang yang diundang. Dan apa yang dimaksud to'am di situ adalah semua yang dimakan, baik itu mat'um atau masyrub, baik itu dimakan atau diminum. Ya, sehingga mencakup ya makanan, mencakup minuman seperti kopi, teh, ya, minuman manis-manis dan yang lainnya. Ya. Itu termasuk makanan, ya, sehingga kalau misalnya walimah apa? cuma nyediani kopi atau teh hangat ya, itu sudah bisa disebut walimah. Jadi itu kan dia apa? To'am. Ya, tergantung ini fakir atau goni. Kalau goni, minimal sempurnya adalah satu kambing ya. Nyembelih satu kambing. Kalau fakir, nggak ada minimalnya ya, pokoknya dia apa yang mudah baginya. Ya. Kalau ingin mendapatkan pahala walimah itu ya tidak mesti kemudian modalnya banyak. Gitu kan. Ya, meskipun kalau mu'afdul itu, tapi kalau hanya sekedar ini melaksanakan sunnah, ya berarti semampunya ya. Karena untuk fakir itu matayasara lahu mimma qadara alaihi, yang dia mampuni. Ya. Dan tadi disebutkan juga to'am di situ tidak mesti makanan ya. Ya, buatin apa? Minuman itu sudah. Diundang temannya walimah ya. Tiga orang saja. Tiga orang cukup. Yang mampunya itu misalnya sudah bisa disebut walimah. Hukmul walimati, hukum walimah. Hukmul walimati, yakni walimah dengan berbagai jenisnya. Di kitab-kitab yang lebih mutawal, lebih panjang, itu ada 11 macamnya. Ada 11. Kata beliau ya, kata musannif nih. Dia enggak nyebutkan apa saja, pokoknya ada 11. Kalau di Munis Jalis itu ada 10. Hukumnya an-nadbu sunnah. Kemudian kesunahan ini lebih ditekankan lagi untuk walimatul urus. Ya, kesunahan ditekankan untuk walimatul urus bagi suami yang rasyid. Berbeda kalau bukan rasyid, maka seandainya kalau yang melakukan itu adalah bapaknya atau kakeknya dari hartanya dia sendiri, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang melakukan ini adalah dari harta tadi, suami yang belum rasyid tadi, maka haram. Jadi misalnya suaminya tidak rasyid, maka walinya nanti. Dan di sini sebutkan dari harta wali tersebut atau dari ya. Oh, dari hartanya ya, dari hartanya si orang yang tidak rosid tadi. Jadi misalnya sebutkan falau fa'ala abu aujadhu anhu min mali nafsihi kafat anhu. Wa infu ilat min mali ghairi rasyid, jika dilakukan dari harta selain harta rasyid maka hurimat haram walam takfi anhu, tidak mencukupi. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian walimah ini ya berbilang sebagaimana berbilangnya istri ya. Sebagaimana berbilangnya, artinya dia nikah dengan istri, ada satu istri, ada walimah, kemudian nikah dengan istri lagi, walimah lagi. Dan kapan waktu walimah itu dimulai dengan sebab setelah akad. Kapan berakhirnya, tidak ada waktu akhirnya. Ini waktunya meluas. Melebar. Kan tapi diutamakan lebih afdol kalau walimah itu setelah duhul. Setelah apa? Duhul. setelah tuhul dengan istri, maka walimah ini lebih afdolnya demikian. Meskipun kalau belum tuhul tidak mengapa. Di antara walimah yang lain ya, ketika seorang wanita melahirkan. Seorang wanita melahirkan dan dia selamat dari melahirkan. Walimah yang haram. Tadi maksudnya gini ya. Tadi walimah hukumnya sunnah. Ada pertanyaan diulangi penjelasan. Hukumnya sunnah. Dan kesunahan ini ditekankan bagi suami yang rasyid untuk walimatul urus. Ya, lebih apa ditekankan. Berbeda dengan yang tidak rasyid. Kemudian falau fa'alaha abuhu aw jaduhu anhu min mali nafsihi kafat anhu. Kalau dia bapaknya karena dia tidak rasyid ya. Ya rasyid itu misalnya kan dia apa? Seperti mahjur ya. Ya, dia kan enggak bisa transaksi harta. Nah, kalau yang melakukannya adalah bapaknya atau kakeknya kan dia sebagai wali. Wali harta kan kalau enggak bapak, kakek. Dari hartanya dia maka itu sah. Wa in fu'ilat min mali ghairi rasyid. Jika dilakukan min mali ghairi dari harta selain yang rasyid tadi maka hukumnya haram. Coba lihat di catatan kaki saja yang ibarahnya lebih menjelaskan. Ya, yang haram kalau lihat di catatan kaki itu dari harta suami tadi ya yang tidak rasyid. Jadi maksudnya hartanya itu diambilkan fi mali nafsi berarti di bapak atau si kakek tadi, bukan diambilkan dari orang yang mahjur tadi. Kalau dilihat di catatan kaki di sini ya sama sebenarnya dengan itu ya. Jadi diambilkan dari harta bapaknya atau kakeknya. Tapi kalau diambilkan dari harta yang tidak rasyid tadi, di sini hukumnya tidak mencukupi. Hurimat walam takfi anhu. Karena tadi ditekankan walimah itu bagi suami yang rasyid. Ya, kalau enggak rasyid berarti tidak ada penekanan di situ. Ya, tapi kalau diadakan walimah yang mengadakanlah bapaknya atau kakeknya dari harta bapak atau kakek tersebut maka sah. Tapi kalau diambilkan dari harta si suami tadi, ini disebutkan tidak boleh. Sebenarnya dicatat negarki. Yaitu watun tabu walimatul urus lizaj arosid wa waliyu ghairihi min abin aw jadin min mali nafsi la min malil almula baina tahrum ya. Bukan diambilkan dari tadi suami yang tidak arosid, bukan dari harta itu. Wa alam swab seperti itu ya. Jadi hartanya kalau suaminya tidak rasyid diambilkan dari, kalau yang melakukan bapaknya atau kakeknya maka itu sah. Kalau diambilkan dari harta bapak atau kakek tersebut. Dan tidak boleh diambilkan dari harta suami yang tidak rasyid tadi. Ya begitu ya. Jelasnya seperti itu. Kemudian hukum walimah. Anadbu sudah. Macam-macam walimah tadi. Misalnya perempuan melahirkan dengan selamat. Kemudian akikoh. Ya, di hari ke-7. Kemudian khitan. Kemudian adanya makhidak. Khidak itu hafalan Quran atau kataman kitab. Sudah walimahnya. Misalnya kita sudah selesai menghatamkan kitab, kemudian walimah. Kemudian misalnya lagi walimatul urus ya. Kemudian walimah ketika sudah dukul pada istrinya. Kemudian ada menyawakiroh ketika beli rumah. Kemudian ketika menempati, ya ini tempat kita juga ada ya. Kemudian naqiah, ada datangan dari safar. Ada menyawadimah, ya, kematian. Jadi maksudnya dia memberikan apa? Jamuan makan bagi orang yang terkena musibah. Nah ini kata di kata musonib ini hukmul walimah ini dengan segala jenisnya hukumnya sunnah. Sehingga walimah-walimah yang disebutkan tadi ya dihukumi apa? Sunnah. Yang kata musonib pada 11 kemudian di Munis Jalil disebutkan 10. Nah ini dihukumi sunnah. Ya. Kata man ya. Kata beliau disitu ya. Tadi ada walimah, ada pertanyaan. Ada walimah apa? Melahirkan salamah almarah min tolok, yaitu dia selamat dari tolok itu kontraksi itu loh, melahirkan sakitnya melahirkan. Jadi selamat, dia sudah melahirkan dengan selamat. Nah itu ada walimahnya, kemudian beli rumah, menempati rumah. Demikian disebutkan di kitab seperti itu ya. Dan kalau kita lihat tadi walimah itu karena mendapatkan satu kebaikan ataupun tidak kebaikan musibah misalnya juga disunahkan, yaitu orang lain yaitu kerabat jauh tangga membuatkan makanan untuk yang terkena musibah. Nah, bukan yang terkena musibah ya. Ya kalau terkena musibah, nah, ini malah menyelisih sunnah. Hukmul ijabati ila walimatil urus. Hukum memenuhi panggilan walimatil urus. Hukmul ijabati ila walimatil urus. Hukumnya al-wujub. Memenuhi apa? Panggilan hadir dalam walimatil urus hukumnya wajib. Sama saja apakah dia itu makan atau tidak. Adapun walimah yang lain, ya tadi sudah kita sebutkan, hanya sunnah saja. Ada undangan tetangga menempati rumah baru, nah sunnah menghadiri. Tetangga menghitan anaknya diundang, ya hukumnya sunnah, nggak wajib, tapi sunnah ya, sunnah. Al-wujubu al-aini, wajib ain. Kemudian ya, catatan kaki. Tidak ada kewajiban makan menurut pendapat yang asoh, tapi hukumnya sunnah saja. Bagi orang yang gak puasa, di undang walimah, wajib gak makan. Kalau gak makan, dosa gak? Gitu. Pendapat asoh, hukumnya sunnah, tidak wajib, hanya sunnah. Tapi ada yang mengatakan wajib, sebagaimana pendapat An-Nawawi, rahimahullah ta'ala di Syarah Sahih Muslim, itu wajib. Ya, nggak makan dosa. Ya dicicipi sepun sedikit. Ya, dan minimalnya adalah dari dua kaul tadi, ya satu suap saja. Ya ada cemilan apa dimakan. Yang penting dimakan untuk menghindari khuruj minal khilaf ya, untuk khuruj minal khilaf karena ada yang mewajibkan ya. Dimakan meskipun sedikit. Bisurutin kasih rotin. Dengan syarat yang banyak. Wajib ini dengan syarat banyak. Para buka mengatakan sampai sekitar 20. Di sini disebutkan sampai 20 ya. Sisanya bagaimana ini? Sisanya dipelajari lagi. Nahu isrin. Minha diantaranya Islamu da'i. Yang mengundang itu Islam, orangnya Islam. Kalau yang undang orang kafir, maka tidak ada apa tuntutan untuk memenuhinya. Kata musannif di ta'liq, watusanu ingkana limian. Sunnah menghindari apa? Walimatul urus nih, walimatul urus ya. Itu kalau yang mengundang kafir zimi. Dan kemudian murid beliau menambahkan jika diharapkan Islamnya, jika diharapkan Islamnya atau dia memang misalnya kerabat atau tetangga. Nah, ini. Zimi kalau dia tetangga atau kerabat atau dia bisa diharapkan Islamnya, sunnah menghadiri undangannya walimah. Tapi kalau enggak seperti itu berarti apa? Tidak disunahkan. Bukan tetangga dekat, bukan kerabat, kemudian tidak bisa diharapkan Islamnya, ya. Misalnya dia kuat, ya agamanya kuat. Ini nanti tidak disunahkan untuk menghadiri. Di antara lagi adalah al-mad'uwi, yaitu Islamul ad-da'i, Islamnya da'i yang undang dan Islamnya al-mad'u yang diundang. Sehingga kalau yang diundang orang kafir, ya dia tidak ada kewajiban, tidak disunahkan pula. Kemudian wa'umumud da'wah, undangannya itu menyeluruh. Maksud menyeluruh bukan kemudian semua orang diundang karena ya tidak memungkinkan. Maksudnya menyeluruh ya tidak nampak di situ pengkhususan. Ya, tidak nampak pengkhususan. Misalnya undangan dikhususkan orang-orang kaya saja, ya. Orang-orang kaya saja. Beda kalau pengkhususan khusus tangga enggak apa-apa ya. Tangga-tangga saja enggak apa-apa. Maka kalau memungkinkan maka menyeluruh mencakup ya kerabat-kerabat, kemudian tetangga, kemudian orang sepopulasi. Ini jika memungkinkan. Demikian pula tidak mengapa kalau mengkhususkan bahkan satu orang karena makannya tidak mencukupi. Maka kemudian wajib hadir. Ya. Misalnya dia seorang yang fakir ingin mengadakan walimatul urus. Ya, maka dia mengundang satu orang saja, gitu kan. Maka ini tidak mengapa. Ini bukan takhsis karena alasannya dia tidak punya harta dan ini juga dibolehkan ya. Kata musannif wala yadhuru at-takhsis hatta law da'a wahidan likauni tu'amihi la yakfi illa wahidan li faqrihi. Dan lam yasqut wujubu al-ijabah. Jadi mengundang temannya aja satu orang hadir walimah saya ya. Kasih masakan satu piring. Ya dia enggak punya harta. Bisa ya berarti ya. Tapi ada enggak? Sehingga di sini itu walimah meskipun orang fakir bisa apa? Melakukan sunnah walimah. Ini berbeda dengan apa? Yang terjadi di tempat kita yang mungkin memaksakan diri gitu kan. Oh, jumlahnya di total dulu siapa yang akan diundang gitu kan. Oh, ini kurang berapa akhirnya utang ya. Ini bisa jadi nanti akan membebani diri. Kalau lihat dari para fuqaha ini, dia mengatakan seperti itu. Tadi ringan gitu loh. Jadi termasuk masyrub, ya Pak. Kopi aja gitu kan. Buatin kopi, teh hangat gitu sudah. Itu kalau maksudnya itu kan goyahnya seperti itu. Goyah dari ketidakmampuan walimah itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, ya tidak mesti jumlahnya banyak ya. Kemudian makanannya beraneka ragam enggak. Orang fakir bisa melakukan walimah. Meskipun itu minimal ya, tapi itu sudah teranggap kan. Di sini disebutkan juga demikian. Dan tidak mengkhususkan ya, tidak mengkhususkan. Taksis di sini ya. Kalau tetangga enggak mapa atau yang seprofesi ya. Itu yang semisal dengan itu. Ya nanti bisa masalah kalau misalnya sama-sama tetangga kemudian yang satu diundang yang satu enggak nih. Bisa jadi nanti menimbulkan hal yang tidak baik ya. Kemudian wa an yad'uhu fil yaumil awal. Ya dia undangannya di hari pertama. Kan jika seorang melakukan walimah 3 hari atau lebih maka tidak wajib menghadirinya kalau di hari kedua atau ketiga. Intinya yang wajib hanya di hari pertama saja. Ini kalau anu sama ya, bukan karena perbedaan sempitnya tempat misalnya. Kalau sempitnya tempat tetap wajib. Misalnya hari pertama ini karena yang diundang banyak, hari pertama tetangga, hari kedua teman-teman kantor gitu kan. Jadi dia itu kan karena tempat makanya tetap wajib. Jadi untuk walimatul urus itu yang wajib hanya di hari pertama. Kalau untuk walimah selain walimatul urus itu sunnah, yaitu di hari pertama. Kemudian disunahkan untuk di hari kedua untuk walimatul urus dan walimah selain walimatul urus, itu hari kedua hukumnya ya sunah saja. Tapi makruh kalau untuk hari setelah hari kedua. Dan yang terakhir, wa'ala yu'zaro, tidak ada uzur. Di antaranya uzurnya, uzur syar'i ya. Ya misalnya mayoritas hartanya orang yang mengundang, mayoritas orang yang mengundang mayoritas hartanya haram. Nah kalau seperti ini makruh untuk memenuhi undangannya. Tapi kalau yakin itu hartanya haram yang disidangkan itu, ya haram untuk menghadiri. Kalau memang yakin ya, yakin tuh. Zatnya memang ainnya itu haram. Atau ada zon harta orang yang mengundang syubhat. Maka enggak wajib. Kemudian apalagi yang mengundang perempuan ajnabi. Kemudian di situ enggak ada mahramnya. Mahram dari perempuan ajnabi juga tidak ada mahram bagi yang diundang meskipun tidak terjadi apa misalnya apa khulwah itu di sini enggak wajib. Apalagi terjadi khulwah. Ini perempuan mengundang satu orang. Ajnabi. Ya. Nah, jadi khulwah. Ya. Meskipun tidak terjadi khulwah, kalau perempuan tersebut tidak ada mahramnya di situ, dan atau siapa, mat'u tidak ada mahramnya, maka tidak wajib. Kemudian di antara uzur adalah yang mengundang itu orangnya zalim atau fasik. Atau orangnya apa? Bermegah-megah. Berbangga-bangga, makanannya diperbanyak ya, beraneka macam makanan. Ini nanti ada uzur enggak didatangi tidak ngapa. Uzur berikutnya adalah uzur yang menyebabkan untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Ya. Ya, hujan deras, kemudian banyak lumpur. Dan di bab sholat berjamaah itu ada uzur, maka itu bisa berlaku di sini. Atau ada orang yang nanti terganggu, tersakiti dengan kehadiran orang yang diundang itu. Ini. Uzur juga. Kemudian di sana ada kemungkaran yang tidak bisa hilang dengan sebab kehadirannya. Ada surbul khamar, ya, kemudian itu musik. Ya. Tapi kalau bisa hilang dengan kehadirannya, dia didakwai, nanti dia wajib. untuk menghilangkan kemungkaran. Dan diantaranya para fuqaha menyebutkan ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang itu posisinya ditegakkan. Posisinya apa? Ditegakkan. Artinya terpampang, tidak dihinakan, nah itu enggak boleh. Yang dia gambar bernyawa tersebut, gambar yang utuh, ya itu maka menjadi uzur. Tapi kalau gambarnya tidak utuh, yang dia apa? Dia tidak bisa hidup, ya. Karena misalnya tidak ada kepalanya, itu enggak apa-apa. Ya. Itu bukan uzur. Atau gambar ini di karpet diinjek-injek atau di bantal didudui, ini enggak masuk. Tapi kalau gambarnya ini dipajang, ya, digantung di dinding dan sebagainya dengan posisi sempurna, yaitu dia bisa hidup, posisinya itu bisa hidup. Maksudnya seperti orang hidup, ya. Maka ini menjadi uzur, ya. Tapi kalau tadi dia gambarnya ini adalah apa? Dia tidak memungkinkan hidup, artinya ada bagian-bagian tubuh yang kalau dihilangkan itu makhluk itu enggak bisa hidup, misalnya kepalanya. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau gambarnya tangan buntung, bisa hidup enggak? Bisa hidup, maka ini enggak boleh. Gitu. Nah, kalau leher buntung enggak bisa. Nah, lehernya terputus ya enggak bisa, karena kan enggak bisa hidup. Nah, ya intinya yang di anu para ulama seperti itu. Kalau posisinya gambar itu cacat di mana dia tidak bisa hidup, ya tanpa itu ya maka itu nggak mengapa. Tapi kalau dia masih hidup dengan itu maka tetap haram, menjadi uzur, ya. Berarti misalnya tangannya buntung, kakinya buntungnya masih hidup. Ini kalau kepala itu enggak bisa. Atau jeruannya hilang, enggak ada. Dadanya terputus. Nah, ini ya, seperti itu. Itu kaidahnya itu dan dia dipajang, ditegakkan. Ya. Tumsob. Kalau dia diinjak-injak, nah itu enggak apa-apa. Di bawah ya diinjak-injak, didudukin ya. Baik. Itu diantara uzur-uzurnya. Al-Qasmu bagian. Wahuwa al-adlu baina zaujat. Yaitu keadilan diantara istri-istri. Ini pembahasan tentang ta'adudnya. Ta'adud, poligami. Hukmul qasmi baina zaujat. Hukum yaitu membagi diantara istri-istrinya yang sudah poligami atau mau poligami, ya kita belajar dulu ya. Ya, belajar dulu, jangan nanti asal ta'adud belum belajar ilmunya nanti ya bisa jadi melanggar syariat. Di sini hukum al-qasam bainal az-zaujat al-wujubu wajib ala zaujin bata inda ba'dihina. Wajib bagi suami yang dia sudah bermalam di salah satu dari istri-istrinya. Ya. Ma'a taswiyati bainahuna. Ini istawaina huriyatan wariqon. Ya, ma'a taswiyah sama rata di antara mereka. Di antara istri-istri jika mereka itu sama, yaitu sama-sama merdeka atau budak. Wa ila jika tidak demikian, fa ja'alu lil hurrah al khalisah mislai ma liman fiyarikun. Kalau tidak demikian, kalau tidak sama, maka istrinya yang merdeka al khalisah yang murni ya adalah dua kali dari istri yang dia ada, dia posisi budak. Maksudnya bagaimana? Cuman seperti ini matanya. Ya, ini pembagian malam gitu ya. Pembagian apa malam? Para buka menyebutkan, jadi kalau dia istrinya lebih dari satu ya, dua atau lebih, maka ini ada namanya al-qasam baina zaujat, pembagian bermalam. Kemudian, kalau ditinjau dari start awalnya, dari awalnya, ini di sini tidak ada kewajiban dibagi. Artinya, misal, awal start, dia tidak bermalam di salah satu tempat istrinya. Maka ini enggak mengapa. Ya. Di awal start. Atau gilir, daurnya sudah selesai, perputaran. Saya istrinya tiga. Jadi misalnya dua malam di Fulana satu, dua malam Fulana dua malam Fulana tiga, daur selesai. Setelah itu dia nggak ingin bermalam di salah satu. Saya mau di anu aja keluar atau di masjid tidurnya. Itu nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau dia sudah bermalam lagi start di salah satu di istrinya, maka yang lain harus gilirannya harus apa? Muter lagi. Seperti itu ya. Gilirannya, makanya di sini apa? Al-wujubu ala zaujin bata inda ba'dihina. Ya kan? Ketika dia sudah bermalam di salah satu istrinya. Kata Musanif, meskipun ima, yaitu budak perempuan, al-wujub ala zaujin bata inda ba'dihina, ya dikata musnib itu dengan qur'ah, dengan apa? Diundi. Kemudian setelah dia menginap di salah satu, maka yang lainnya juga wajib untuk bermalam di situ. Istri yang lain wajib ditemani bermalam. Jika istrinya bukan tidak melakukan apa? Nusuz. Meskipun istrinya sakit, meskipun istrinya haid, tetap ini apa? Dia bermalam di situ. Tidak kemudian ini sudah bermalam di bulan 1, 2 malam. Bulan 2 haid, loncati aja langsung ketiga, ini enggak boleh. Ya, meskipun haid tetap bermalam di situ atau dia sakit, apalagi sakit ya. Nah, itu seperti itu harus dan harus sama tadi sebutkan. Disunahkan untuk tidak membiarkan istri sendirian. Itu sunnah hukumnya. Berarti enggak dosa ya. Karena bermalam itu haknya suami. Haknya suami. Ya, jangan disunahkan untuk tidak membiarkan istri untuk sendirian. Zaujis itu diberi qaid balik dan berakal. Kemudian tadi sebutkan wajib kalau dia sudah bata, suami sudah menginap di sebagian istri-istrinya. Dan juga sudah menginap itu satu malam atau lebih. Satu malam atau lebih. Maka juga wajib naik taswiyah. Sama. Bisa dilihat di catatan kali dari Musonif. Ya, hukum asal yang menjadi pokok pembagian adalah malam hari kalau dia kerjanya siang hari. Jadi ada namanya al-aslu, ada namanya tabi. Nah, nanti beda hukumnya. Kalau dia kerjanya siang hari, ya, misalnya dagang siang hari atau karyawan siang hari, maka yang menjadi asal dalam pembagian adalah malam. Nanti kalau kerjanya dia malam hari, ya, misalnya security penjaga malam, maka asalnya adalah siang, bukan malamnya. Kemudian tadi kalau kerjanya siang, maka asalnya adalah malam. Siangnya adalah tabik saja. Di sini sebutkan siang setelahnya, ya, yang lebih aula. Kemudian kata beliau, jika seorang suami masuk dakhala fi asli wahidah ala ukhra li darurah. Ini asal. Berarti kan ini asal. Suami sekarang gilirannya bulanah satu. Gilirannya bulanah satu. Dia masuk ke ukhra yang lainnya. Kapan? Malam. Karena asalnya misalnya malam. Karena ada darurat. Darurat. Misalnya sakit, ya. Kemudian daruratnya itu lama atau dia perpanjang. Maka dia mengkodok semuanya. Bulanah satu kan ditinggalkan tuh. Dia pergi ke bulanah dua malam-malam. Maka nanti kalau dia ini lama, daruratnya lama atau dia perpanjang, maka punya hutang pada bulanah satu. Harus apa? Membayar hutang ini. Ya, membayar hutang. Sehingga nanti kalau pas gilirannya fulanah 2, kalau gantian nanti di ke fulanah 1. Dia punya hutang di situ. Oke, kemudian lihat di catatan kaki. Kalau dia masuk ya ke istri yang lain tapi ditabik, misalnya siang. Kalau ini kita bicarakan asalnya malam, dia masuk ke istri lain siang. Ada hajat, ya, menaruh barang, ya, atau memberikan nafkah, menyerahkan uang, dan hajatnya lama, maka tidak ada qadha. Misalnya benar kompor, kompornya rusak, ya, lama, siang-siang. Ya, kalau ada hajat, lama enggak apa. Kalau diperpanjang, wa'in atau lahu qadha az-zaid faqad. Ya, dia perpanjang, habis ngantar galon gitu kan, ngobrol dulu, diperpanjang. Ini padahal gilirannya fulanah satu, siang-siang malah masuk ke fulanah dua. Kenapa? Ya ada kebutuhan, saya mau ngantar uang. Ya oke, ngantar uang. Habis itu sudah diserahkan uangnya, ngobrol, gojekan sama. Nah ini nanti apa? Diperpanjang maka dia mengkodok tambahannya. Tambahannya berapa? Misalnya sudah selesai urusan, cuman beresin kompornya, sudah selesai 1 jam, dia ngobrol sampai 2 jam. Berarti dia apa? Mengkodok 2 jam. Utang pada bulanah 1. Siang ini kan jatahnya bulanah 1. Ini ditabik, ya. Makanya tadi ada asal, ada tabik. Kemudian kalau masuk ke asal tanpa ada darurat, maka hukumnya haram. Ini malam ini gulingan bulanah 1. Nah, dia jalan-jalan, wah, kangen sama bulanah 2. Malam-malam datang. Nah, ini haram hukumnya. Ya. Berat kan? Nah, kalau enggak tahu hukumnya, asal jalan ke sana, gitu. Suka-suka ya bisa. Makanya ini di sini makan disebutkan ma'a taswiyah, ya kan? Ya, taswiyah di mana ya hitungannya tadi? Satu malam full, enggak dikurangi. Nah, kalau enggak ada seperti itu nanti menimbulkan doror kan. Dia kadang kan suka-suka gitu, wah kayaknya di sana lebih enak. Maksudnya itu gojekan gitu, enak diajak ngobrol. Nah. Yang sini pulang. Nanti ada bab untuk apa? Misalnya ya, memberikan jatahnya. Taib tadi tidak boleh masuk ketika waktu asal tanpa darurat. Taib itu masuk di asal waktu asal tanpa darurat itu nggak boleh. Sehingga boleh masuk di asal kalau darurat. Malam darurat. Nah, dia sakit berat. Harus ditolong. Nah, darurat boleh. Kalau nggak ada darurat nggak boleh. Sehingga kalau hajat belum bisa, ya kan? Harus darurat. Kemudian kalau ditabik boleh kalau ada hajat meskipun minimal hajatnya. Tapi itu siang-siang. Tadi ini siangnya ini fulanah 1, kemudian dia ke fulanah 2. Ada hajat ya. Nganter uang, nganter gas. Dan ada hajat. Ini walaupun hajatnya minimal boleh masuk ke situ. Tapi kalau enggak ada hajat, jalan-jalan tok, wa ila payah rumu. Haram. Gitu. Lagi misalnya suntuk gitu kan di fulana 1 enggak enak. Udah saya tak jalan-jalan ke sana. Oh, ini enggak boleh. Enggak ada hajat enggak boleh. Hukumnya haram. Ya, itu diantara tambahan faedahnya. Kemudian giliran itu minimalnya adalah 1 malam. Giliran itu minimalnya adalah 1 malam, tidak kurang dari itu. Dan tidak lebih dari 3, kecuali dengan ridho. Misalnya digilir 4 hari, 4 hari. Nah, ini kalau nggak ridho, nggak bisa. Purna 1, 4 malam. Purna 2, 4 malam. Itu kalau nggak ridho, nggak boleh. Harus ridho. Saya sih tanya, ini kita gilirnya 4 malam, 4 malam gimana? Ya, nggak apa-apa, Mas. Yo, berarti oke. Kalau nanti, wah, nggak bisa. Kalau 4 malam kelamaan, saya nggak bisa ini. ya, itu berarti nggak boleh. Ya. Tidak boleh lebih dari 3, kecuali dengan ridhonya. Tapi kalau dia istrinya baru, ya, yang biker, maka itu punya hak 7, ya. Nanti nggak ada kodok di situ. Kalau yang biker tadi perawan. Kalau non-perawan itu 3 hari. Ya juga tanpa kodok. Tapi nah kalau non-perawan sampai 7 hari nanti mengkodok. Ya dipelajari dulu. Ya. Jangan asal. Ma'atas wiyati baina huna. Ini stawaina huriatan warikon. Itu masih ada itu perincian detailnya masih ada itu seperti itu ya. Tapi itu sudah mencukupi ya. Nanti ada hukumnya pula ketika nanti masuk di apa siang tapi tidak ada hajat jima pula nanti gimana itu hukumnya ada udah siang-siang ini tapi itu ya. Ya ada nanti insya Allah dipelajari di kitab yang lain nanti bagaimana hukumnya ketika safar itu ada ya ketika safar itu bagaimana nanti kodok atau tidak itu ada bagiannya. Nah kalau kita nggak tahu hukumnya, pokoknya jalan gitu aja kan. Padahal ini ada fikihnya. Ya. yang biasa kita temui itu kan biasanya secara umum ya, secara umum berbuat pada istri, berbuat baik, ya, berlaku adil. Tapi detailnya seperti apa itu kan kadang kurang dipelajari. Yang dimaksud adil sama dalam bagian seperti apa teknisnya. Nah, teknisnya ini kan perlu kita pelajari. Kalau nggak dipelajari bagaimana nanti kita apa bisa melakukan sesuai dengan syariat. Ya, tadi disebutkan kalau misalnya inistawaina huriatan warikon, jika sama-sama merdeka atau budak. Wa illa jika tidak, faya ja'alu lil hurah al-khalisah mislai ma liman fiha rikun. Maka yang merdeka, istri yang merdeka itu dua kali dari budak. Misalnya di tadi budak perempuan semalam, maka yang merdeka dua malam. Itu biasa di bab-bab fikih ya. Biasanya separuhnya budak itu. Kita lanjutkan an-nusuz. Nusuz ya, pembangkangan. Ini kalau wanitanya dua, nafizah, ini nanti enggak dapat pembagian malam, kemudian terputus nafkah. Ini berat. Ini perlu disadari bagi istri juga ya. An-nusuzu lugotan alirtifa'u, meninggi. Karena nanti dia itu apa? Seorang istri keluar di ketaatan terhadap suami. Tidak memenuhi hak suami. Dan apa? Nusuz ini kebanyakan dari istri. Ya, kebanyakan dari istri. Wa syar'an khuruju az-zawjah, makanya ini kan disebutkan apa? Di tarikhnya khuruju az-zawjah. Karena ini mayoritasnya dari istri. Wulibnya itu dan hukum asalnya pembahasan ini adalah yang dibahas istri, ya. Dan wulibnya juga istri. Meskipun terkadang suami juga bisa, saya tidak menunaikan hak istri, ya, beri nafkah, tidak mempergauli cara ma'ruf dengan baik, ya, itu juga bisa. Tidak adil dan lain sebagainya, itu bisa terjadi pada suami juga. Khuruju zaujah an ta'ati az-zauj, keluar di ketaatan terhadap suami, bilir tifa'i an ada'il haq, ya, dengan dia tidak memberikan hak al-wajib lahu, nah, itu wajib lahu li zauj alaiha ala zaujah. Nah, dia suami istri ini tidak taat pada suami, tidak melakukan kewajiban seorang istri yang harus dia tunaikan, yang itu menjadi hak suami. Min ta'atihi, yaitu mentaatinya. Mentaatinya. Ya, tentunya yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan yang apa syariat Allah SWT. Misalnya di catatan kaki, ta'liq, dia menolak ketika diundang untuk datang ke tempat suami. Meskipun dia sibuk dengan kebutuhannya. Kemudian diantaranya lagi, ini contoh-contoh ya berarti. Min berupa ta'atihi wa mu'asyaratihi bil ma'ruf. Ya, dia haruslah istri itu mu'asyarah mempergauli suami ya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara baik. Ya, perkataannya yang lemah lembut, kemudian wajah ya berseri-seri, tidak apa cemberut. Nah, itu termasuk apa? Kewajiban ya, termasuk kewajiban. Nah, ya, kemudian kalau kemudian tidak seperti itu, misalnya apa? Dia nusus itu misalnya tadinya wajahnya berseri-seri atau dia biasa bagus kalau suaminya senyum kemudian disambut ya. Dari datang disambut wajahnya dia menampakkan wajah ceria berseri-seri. Kemudian setelah itu nampak dia itu cemberut. Ya. Terjadi perubahan raut wajah. Ini contohnya ya sudah tanda-tanda apa? Nasiah. Adapun kalau orang itu, kalau di Musonif kata beliau, orang biasanya memang wajahnya kayak gitu. Cemberut terus. Berarti ada mungkin ya. Istrinya. Maka itu bukan usus dia. Kecuali nanti cemberutnya tambah. Baru itu nusus. Dan kata beliau, asabu wasatam laisa asabu wasatmu nusuzan. Mencela dan ya misalnya bukan nusuz. Ya. Tapi nanti dididik. Ya. Dididik. Jadi ini biasa dibahas di kitab-kitab fikih. Jadi kalau istri itu satem, sab pada suami itu biasa, enggak masuk nasijah. Maka sebagian tuh ya mengatakan apa? Ya enggak ada suami yang terluput dari celaan atau kritikan istri. Nah, itu tidak masuk dalam kategori nasijah. Ya biasa gitu loh. Tapi kalau di sini tadi yang biasa berseri-seri kemudian cemberut itu, nah itu masuk malah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bil ma'ruf. Kemudian taslim, taslimi nafsiha, menyerahkan dirinya. Misalnya enggak mau dia menahan diri menolak ya diajak untuk bersenang-senang untuk jima misalnya. Meskipun selain jima ya misalnya mau dicium itu mengelak ya, dipeluk kemudian lari. Ya ini namanya dia sudah enggak taslim. Nah ini tanda-tanda nasiah seperti ini. Kecuali dia ada uzur ya, misalnya sakit ya, dia sakit. Atau misalnya dia sakit sehingga tidak bisa menanggung, tidak bisa watak ya. Atau misalnya ada masalah di farsinya, atau dia mustahadoh ya. Atau misalnya suaminya terlalu besar atau bagaimana sehingga membahayakan si istri ketika jima. Atau kata penulis suaminya awut-awutan. Ya. Ini suaminya awut-awutan lusuh ya. Bau kotorannya banyak ya. Kemudian mengajak istimta. Kalau ditolak itu enggak bukan usus ya, bukan nasiah. Ya, ada uzur ini nah, gitu. Dia sudah kotor gitu kan, acak-acakan sudah, pokoknya sudah enggak anulah. Dia ngajak watak jima itu kalau kemudian istrinya menolak dulu ya enggak apa-apa. Ini yang uzur itu ya. Dia mandi dulu dibersihkan. Nah, ini ada uzurnya. Jadi kemudian enggak boleh mentang-mentang suaminya enggak menjaga dirinya. Yang dituntut haknya saja. Ini seperti ini ya. Sudah dijelaskan para fuqaha. Kemudian mulazamatul maskan. Ya, dia itu harusnya selalu di dalam rumah. Ini selalu dalam rumah itu bukan suatu yang asing. Ini sudah dibahas oleh para fuqaha, ya kan? Begitu. Itu malah hukum asalnya gitu. Jadi kalau misalnya suaminya itu melarang jangan keluar rumah, dia harus mulazamah al-maskan. Kecuali nanti dia ada hajat, misalnya ada masalah dengan suami kemudian pergi ke hakim untuk menuntut haknya ya. Atau misalnya nafkahnya kurang kemudian dia harus mencari keluar ya. dan lain sebagainya, ada kebutuhan seperti itu, maka tidak mengapa. Ya, suaminya kekurangan, nggak bisa ngasih nafkah, ya. Makan baru satu kali. Nah, itu nanti istrinya gimana nih caranya? Ya, ya keluar rumah, jualan misalnya nih, boleh. Atau mungkin jam, atau minta kerabatnya dan sebagainya, itu boleh. Jadi suami nggak boleh kemudian melarang total. Tapi kalau dilarang suami, dia nggak boleh keluar, ya. Kalau memang nggak ada uzur, nggak boleh. Kalau sampai dia keluar tanpa uzur, berarti masuk nasijah. Dan kata Pak Musonif, kalau dia keluar, nggak apa-apa keluar kalau dengan izin suami. Atau ada zon suaminya ridho, ya, suaminya apa? Ridho. Jika dia tidak melarang, suaminya tidak melarang. Yaitu berarti lihat nanti suaminya ngelarang nggak? Sampai melarang, tetap tidak boleh keluar. Hukmu an nusuzi. Hukum nusuz, hukum nusuzi at-tahrimu hukumnya haram. Kecuali nusuznya istri yang gila, maka enggak dosa ya. Kemudian jika dia ditalik, jika nampak tanda-tanda nusuz dari istri atau dia ada prasangka besar, ini mau nusuz ini gitu kan. Kemudian dinasihati, ya dinasihati dulu. Ya, dia nasihati ya, mengatakan itaqillah bilhaqil wajib li alaiki wahdari al-uqubah, bertakwa pada Allah wahai istriku, ya, yaitu tentang apa wajibanmu yang menjadi hakku, ya, hati-hati waspada dengan hukuman, ya, diberi nasihat. Kemudian beri nasihat pada istrinya, ini kalau kamu tadi nasihat nanti enggak dapat nafkah, nggak dapat pembagian malam. Nah, kalau sudah nggak bisa, dia yakin nusuz, maka nanti bisa dihajar, bisa ranjang. Kemudian juga dipukul, bukan pada selain di selain wajah ya, dipukul bukan pada wajah dan bukan pada tempat-tempat yang bisa membahayakan, membinasakan. Dan pukulannya juga tidak menyakitkan. Kemudian wa isqatul qasmi, kalau nasijah maka pembagiannya gugur, tidak dapat selama dia nasijah. Kemudian nafkah, gugur nafkah wa tawabi'iha, tidak diberi nafkah dan hal-hal yang mengikuti nafkah. Baju, ya, sukna, alat-alat kebersihan, ya, tidak dikasih. Karena dia nasijah, tidak dikasih alat-alat kebersihan. Nah, ini pembahasannya mendetail seperti ini, mendetail seperti itu. Dalam kehidupan rumah tangga itu sebenarnya banyak juga aturan-aturannya. Bagaimana nafkah itu seperti apa, nanti ada ya, disitu ya. Dan yang diwajib diberikan apa saja. Itu dibahas secara detail. Apaan ini kelebihan? Tolong kamera diaktifkan sebentar ya untuk mengecek. Ini sudah selesai. Walimahan ada musik dangdutan, dandanan terjurulnya tadi ada musik, nggak bisa, kalau nggak bisa diingkari maka menjadi uzur. Di foto ada wat'u, pembahasan mahar, yaitu karena subah, waktu subah atau tadi akadnya fasid, maka tetap dia ada maharnya. Hukum memberikan amplop tidak ada keterangannya, yaitu kalau mau masuk dalam tabaruk, ya, dalam apa? Tabaruk, mau hadiah atau hibah atau bisa sedekah kalau orangnya fakir. Ya, suatu yang bagus. Kamera tolong diaktifkan. Sambil Anda baca pertanyaan. Sepi. Asabi bil qada li kulli wahidah. Tidak tahu di bagian mana ini. Pembacaannya, pertanyaannya setelahnya, jadi tidak bisa melacak di sebelah. Baik, kita cukupkan dulu. Di sini soal kita lanjutkan pertemuan nanti sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.